بسم الله الرحمن الرحيم. Bolehkah seorang akhwat yang sedang haid datang ke masjid musala untuk menghadiri kajian atau dalam rangka undangan satu acara? Karena beberapa pendapat yang berbeda itu membuat saya bingung. Baik ya, ada di sini kesepakatan para ulama bahwa seorang perempuan yang haid itu diminta untuk tidak masuk dalam masjid. Ya, dalilnya banyak di sana untuk menyebutkan dia la abidi sabilin, kan hanya sekedar numpang lewat saja. Lewat itu berarti di luar. Ada sebagian berpendapat ya bahwa illatnya itu karena keadaan pada dirinya dikhawatirkan ada darah yang menetes. Ada yang menyebutkan karena dulu itu belum terlihat ada pembalut dan sebagainya. Sehingga ada juga sebagian yang berkesimpulan bahwa kalau dia bisa menjamin tidak ada darah yang menetes, ya maka di situ dia bisa kemudian masuk di dalamnya dan dia pastikan kemudian dia bisa bergabung. Walaupun itu diduga sebagai pendapat yang lemah. Karena perbedaan pendapatnya, lihat ilat hukumnya. Apa karena menetes darahnya, apa karena tidak sucinya. Kalau karena darahnya bisa diambil ilat hukum, boleh ketika ditutupi. Tapi kalau ketidaksuciannya, maka tidak ada halangan. Mau pakai pembalut, mau tidak, misalnya, maka dia tetap tidak boleh memasuki masjid sebelum haidnya berhenti. Kalau untuk kehati-hatian, maka pendapat yang pertama itu diambil lebih baik. Jadi kalau ingin hadir kajian, tidak harus masuk ke masjidnya misalnya. Untuk bisa menunggu di tempat tertentu, ya atau Anda fasilitasi. Nah, itu yang lebih baik. Masjid-masjid lain itu kadang membuat satu tempat fasilitas. Ya, tidak harus dalam ruangan sholatnya langsung. Ya, ada ruangan khususnya, kalau laki-laki ada ruang tunggunya. Ya, ada ruang ibu menyusui, ruang anak, kan? Ruang untuk istirahat, ada seperti itu. Ya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sholat-sholat yang sifatnya sunnah, itu yang sifatnya luas, seperti dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu beliau menyediakan tempat untuk perempuan yang tidak sholat. Dikasih sekat. Kata beliau, yang punya jilbab. Ada seorang perempuan berkata, ya Rasulullah, dia gak punya jilbab. Kata Nabi, yang punya jilbab, pinjami, pakaikan dia berjilbab. Jadi bayangkan oleh Anda, yang perempuan yang haid pun saking pentingnya diminta datang dan sediakan fasilitas. Makanya kalau nanti Anda mengadakan Idul Fitri nanti insya Allah, ya, di bulan apa Idul Fitri? Bulan Syawal. Bulan Syawal. Syawal itu bulan ke-10, bukan bulan 6. Ya. Setelah Ramadan. Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10. Nah, kalau dikonversi jadi Romawi atau Masehi bulan ke-6 insya Allah ya, Juni. Nah, Anda fasilitasi. Karena keluar itu yang penting bukan cuma sholatnya, khutbahnya penting. Ya, jadi syiarnya penting. Anda berikan fasilitas, kasih garis, dan kasih makanan, kasih minuman tuh anak-anaknya. Orang tahun baru, ada orang yang maaf ya, yang tidak beriman saja, dia bisa bahagia dengan ibadah dia. Masa kita yang beriman tidak bahagia dengan ibadah kita? Itu syiar kita. Ayo sediakan snack-nya macam-macam yang ajak takbir. Allahu Akbar Allah. Perkenalkan dengan hidayah, dengan kalimat takbir. Maka dengan itu insya Allah nilai keislaman juga akan hadir di tengah-tengah kita dan kita bahagia mengerjakannya. Ya, takbir. Alhamdulillah. Baik.